Apa hukumnya berdoa sambil menutup muka? Bagaimana caranya berdoa menutup muka? Ya. Itu bukan etika berdoa. Berdoa itu dia tadahkan tangannya. Berdoa itu begini. Tangannya ditempelkan begini. Itu doa yang disyariatkan. Yang ada di nukilan as-salaf itu begini cara berdoa. Adapun berdoa begini, begini misalnya, ya itu dari hal yang tidak dilakukan. Nabi pernah berdoa istisqa sampai kelihatan ketiaknya. Bukan begini ya, tapi begini caranya. Tetap ini ditempelkan. Dua tangan ini tetap ditempelkan. Jelas ya? Baik, jadi kalau dia tutup mukanya begini, jauh, tetap dia berdoa. Tapi kalau begini, itu bukan berdoa namanya. Baik.